السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله، kita telah membahas pada pertemuan yang lalu tentang Bai'atul Aqabah yang kedua, yaitu ketika Rasulullah SAW membai'at mereka dengan bai'at yang berbeda dengan bai'at yang pertama. Karena ketika bai'at di Aqabah yang pertama disebutkan dalam riwayat dibai'at dengan Bai'atun Nisa. Bai'atun Nisa, bai'at yang tidak ada perangnya. Artinya seperti apa yang sudah kita jumpai di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka 'ala an la yusyrikna billah wa la yasriqna wa la yaznina wa la yaqtulna. Ini namanya bai'atun nisa. Jangan syirik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh dan seterusnya. Adapun pada Bai'atul Aqabah yang kedua, Rasulullah SAW sudah tegas membai'at mereka untuk membelanya, sehingga Rasulullah SAW menyatakan ubayyi'ukum, aku bai'at kalian agar kalian membelaku dan menjagaku seperti kalian menjaga anak-anak kalian dan keluarga kalian. Ikhwan fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah mereka bai'at, ubayyi'ukum 'ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu nisa'akum wa amwalakum. Aku bai'at kalian agar kalian membela aku seperti kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian. Maka Al-Barra bin Ma'rur langsung mengambil tangan Rasulullah SAW dan berkata, aku bayar pada Wallahu alladhi ba'athaka bilhaqqi nabiyan, sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai seorang nabi, lanamna'annaka mimma namna' minhu uzurana, sungguh demi Allah yang telah mengutusmu sebagai rasul, aku akan bela engkau sebagaimana aku membela anak istriku. Fabaya, maka dibaiatlah Rasulullah SAW oleh mereka semuanya, dan mereka membaiat Rasulullah SAW dengan isi yang seperti itu. Ikhwan ibn Hazm, ada seorang dari kalangan Ansar yang berkata kepada mereka, waihak, celaka kalian, apakah kalian sudah memikirkan baik-baik apa resikonya? Kalau kalian berbaiat seperti itu, ketahuilah kalian akan menghadapi sekian banyak bangsa-bangsa manusia. Kalian akan melawan kaum kulit putih dan kulit merah. Seperti nadanya menakut-nakuti. Maka ketahuilah, kalau kalian khawatir kalian akan menyerahkan dia kepada musuh, serahkan sekarang, lepaskan sekarang, jangan ambil bayar. Tetapi kalau kalian memang siap untuk binasa, siap untuk mati dalam memerangi seluruh manusia, maka silakan kalian bayar. Ucapan seorang sahabat tadi menjadi pembicaraan mereka. Ini jadi pembicaraan ahli tarikh, ahli sejarah. Adapun para sahabat waktu itu menjawab dengan tegas, kami siap mengorbankan diri-diri kami, bahkan keluarga kami, untuk membela Rasulullah. Para pakar-pakar sejarah berkata, maksudnya orang ini menggembosi atau memberi semangat. Sebagian berkata, sepertinya dia ingin menggembosi, tapi gak berhasil. Kata yang lain, tidak. Sesungguhnya dia ingin kaum Ansar, kaum dia, kalau memang ingin berbaiat, bersumpah, harus sungguh-sungguh. Jangan main-main. Artinya, ngetes kejujuran mereka. Kalian siap untuk berperang dengan bangsa kulit putih dan bangsa kulit merah? Subhanallah, itu terjadi semuanya. Kaum muslimin bukan hanya menghadapi musyrikin Quraisy, ternyata menghadapi Romawi Persia, melawan juga orang-orang kafir di Mesir, di Afrika, masya Allah. Kulit hitam, kulit merah, kulit putih, semuanya dihadapi oleh kaum muslimin. Ikhwan ibn a'azum, tetapi mereka para sahabat yang mulia, ala bay'atihim, mereka tetap kokoh di atas bay'at mereka. Karena mereka memang orang-orang pilihan. Jangan dikira mereka menjadi sahabat Rasulullah SAW itu tidak sengaja dan kebetulan. Bukan kebetulan, bukan tidak sengaja. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memang memilih orang-orang yang istimewa sebagai sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Sebagaimana diucapkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, "Inna Allah nadhara ila qulubil ibad." Sesungguhnya Allah melihat hati-hati para hamba. "Fara'a qalba Muhammadin afdalu qulubil ibad." Ternyata didapati hati Nabi Muhammad SAW adalah sebaik-baik hati manusia seluruhnya. Fakhtarahu li nafsihi, maka Allah pilih untuk dirinya dan Allah jadikan sebagai rasulnya, utusannya. Thumma nadhara ila qulubil ibad, kemudian Allah melihat lagi hati-hati para hamba. Fanadhara quluba ashabihi, maka Allah melihat hati-hati para sahabat tadi adalah hati-hati yang terbaik dari hati manusia. Maka Allah jadikan mereka sebagai pendukung nabinya, pembela nabinya, pejuang yang berjuang membela nabinya, menjadi mujahidin, tentara nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan sebagaimana Allah memilih Nabi Muhammad sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam, juga Allah memilih sahabat-sahabatnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Sa'ad bin Waqqas, Sa'ad bin Ubadah, fulan, fulan, fulan. Itu Allah yang memilih. Allah yang berikan hidayah. Fulan, fulan, fulan. Bukan tidak sengaja. Bukan kebetulan. Memang orang-orang pilihan. Sehingga Allah setelah itu memujinya dalam Al-Quran dengan sekian kali pujian. Bukan sekali. Berkali-kali Allah puji. Allah katakan misalnya, As-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, generasi pertama umat ini yaitu para sahabat, minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, ansar yang sedang kita bahas ini, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha pada mereka dan mereka ridha pada Allah Ta'ala. Jaminan langsung dari Allah bahwa Allah ridha pada mereka. Demikian pula dalam surat Al-Hasyr, Allah sebutkan masing-masing satu ayat. Muhajirin satu ayat, Ansar satu ayat. Muhajirin Allah katakan, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, orang-orang fuqara. Dari kalangan orang muhajirin yang hijrah, meninggalkan negerinya, meninggalkan hartanya karena Allah Ta'ala. Diakhiri dengan kalimat, ulaika humus shadiqun, mereka lah orang-orang yang shadiqun. Kemudian Allah ceritakan tentang Ansar, walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim, dan yang mempersiapkan tempat dan menolong, kaum Ansar yang cinta kepada orang yang hijrah kepadanya dan mementingkan tamu-tamunya daripada diri-diri mereka sendiri. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, kemudian diakhiri dengan kalimat wa may yuqa shuhha nafsihi, siapa yang bisa menjaga menahan kebakilan dirinya, maka merekalah orang-orang al-muflihun. Berarti Allah menamakan muhajirin dengan shadiqun dan menamakan ansar dengan muflihun. Ikhwan ibn a'azakumullah, masih ada ayat-ayat yang lainnya yang memuji para sahabat. Sehingga mereka ini para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in adalah orang-orang pilihan yang memang Allah pilih untuk mendukung nabinya, untuk menjadi pembela nabinya. Sampai mereka berbaiat, ada yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijali hibalan. Sesungguhnya antara kami dengan orang-orang di negeri kami di Madinah, yaitu Yahudi, kami punya ikatan. Dan sekarang kami putus ikatan itu. Karena itu Yahudi. Kafir. Wa inna qati'uha, dan kami putus hubungan itu. Fahal asaita innahnu fa'alna dhalik. Maka bagaimana pendapatmu? Kalau setelah aku putuskan hubungan dengan mereka, kemudian engkau meninggalkan kami, watada'ana, dan membiarkan kami. Ini khawatir kalau Rasulullah SAW meninggalkan mereka. Fatabassama Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tersenyum. Senyumnya Rasulullah SAW menunjukkan kalau ucapan mereka itu ucapan wajar. Bagaimana kalau kami sudah berbaiat, sudah bersumpah, sudah memutus hubungan dengan orang-orang kafir, tiba-tiba Rasulullah SAW kembali ke kaumnya. Maka dia akan menjadi bulan-bulanan di tengah-tengah Yahudi. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka itu kewajaran. Sehingga Rasulullah SAW hanya tersenyum. Dan meyakinkan kepada mereka bahwa beliau akan setia dengan baiat ini. Dan Nabi berkata, balid damid dam, wal hadmul hadm, darah dengan darah, dan hadam dengan hadam. Memang sebagian penterjemah menerjemahkannya dengan kebinasaan. Al-hadam memang maknanya salah satunya kebinasaan. Artinya binasa, kita binasa bersama. Artinya kita akan bela, saling membela apapun yang terjadi. Tetapi al-hadam barakallahu fikum, kalau disukunkan di huruf dal, al-hadmu, maka maknanya adalah tertumpahnya darah. Maknanya ai in talaba damukum faqad talaba dami. Maka makna al-hadam al-hadam, kalau mereka menuntut darahmu, darah kalian, maka itu sama dengan menuntut darahku juga. Wa in ahdara damakum, kalau mereka berani menumpahkan darahmu, berarti itu sama dengan merumpahkan darahku. Itu makna al-hadam. Wal hadam dengan diharakati dalnya dengan fathah, tadi hadmu, sekarang hadam. Sedangkan hadam dengan ha besar adalah al-qabr wal manzil, tempat dan kuburan. Artinya maknanya adalah bahwa aku bertempat bersama kalian, tinggal di tempat kalian, dan aku dikubur di tempat kalian. Karena itulah Rasulullah SAW, walaupun Mekah sudah dibuka, walaupun kota Mekah sudah dibuka, fathu Mekah, kaum muslimin sudah berduyun-duyun masuk Islam, Rasulullah SAW tidak kembali ke Mekah. Beliau kembali ke Madinah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa? Karena sumpah dalam baiat yang sedang kita bahas. Jangan anggap remeh baiat ini. Baiat ini menunjukkan kesatuan antara Rasulullah SAW dengan kaum Ansar tadi, sampai urusan masalah darah seperti satu suku. Kalau ada yang ditumpahkan darah kalian, itu berarti tumpahkan darah kami. Kalau ada yang menuntut darah kalian, berarti menuntut darah kami. Juga bermakna bahwa kalau ada yang menumpahkan darah kalian, berarti darah kami pun tertumpah dan kami harus membela. Yang kedua, kami pun akan tinggal bersama kalian seperti salah satu dari kaum kalian. Kami tinggal di tempat kalian dan kami dikubur di tempat kalian. Sampai hari ini kuburan Rasulullah SAW di Madinah. Padahal beliau orang Mekah, lahir di Mekah, bangsa Quraisy, dan Quraisy itu di Mekah. tapi beliau dikubur di Madinah bersama kaum Ansar. Ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah jawaban beliau kepada mereka. Balid damid dam wal hadmul hadam ana minkum wa antum minni, aku salah satu dari kalian dan kalian adalah golonganku. Uharib man harabakum, kami akan perangi siapa-siapa yang memerangi kalian. Wa usalim man salamakum, dan kami akan damai dengan siapa yang kalian damai. Kalau kaum Ansar berperang dengan satu kaum, kami akan berperang bersama kalian. Kalau kalian damai, kami akan damai bersama kalian. Wa qad kana qad qala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka untuk mengeluarkan pemimpin-pemimpinnya. Akhriju ilayya minkum, keluarkanlah kepada aku 12 naqiban liyakunu ala qaumihim, keluarkanlah 12 nuqaba, 12 naqib dari kalian yang masing-masingnya akan memimpin kaumnya sendiri-sendiri. Fa akhraju minhum, maka mereka pun mengeluarkan 12 orang. Satu suku akan berdiskusi, suku yang masuk Islam, artinya yang masuk Islam dari suku tersebut berdiskusi, fulan kamu jadi nakib kami. Maka keluarlah 9 minal khazraj, 9 dari kalangan khazraj dan 3 orang dari kalangan aus, 12 orang. 9 dari kalangan suku khazraj dan 3 orang dari suku aus. Disebutkan nama-namanya secara rinci. Amma nuqaba khazraj, adapun nuqaba dari kalangan khazraj, As'ad ibn Zurara, wa Sa'ad ibn Rabi', wa Abdullah ibn Rawaha, wa Rafi' ibn Malik, wal Barra ibn Ma'rur, wa Abdullah ibn Amr ibn Haram, wa Ubadah ibn Samit. Disebutkan 7 di antaranya. Adapun dari kalangan Aus, Usaid ibn Hudair, wa Sa'ad ibn Khaisamah, wa Rifa'ah ibn Mundhir. Demikian dikatakan oleh Ibn Hisham rahimahullah di dalam sirahnya. Wa ahlul ilmi ya'udduna fihim Abul Haitham ibn Tayhan, wa la ya'udduna Rifa'ah. Beberapa pakar-pakar sejarah justru memasukkan Abul Haitham ibn Tayhan dan tidak memasukkan Rifa'ah. Wallahu ta'ala a'lam. Wa kana awwal man daraba 'ala yadi Rasulullah sallam al-Barra ibn Ma'rur, dan orang pertama yang membaiat tangan Rasulullah sallam adalah al-Barra ibn Ma'rur. Thumma bay'a ba'du al-qaum, setelah itu maka kaum semuanya membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Falamma bay'ana Rasulullah sallam sarraha asy-syaitan, ketika terjadi baiat itu dengan sungguh-sungguh dengan serius, maka syaitan menjerit dengan suara yang keras. Min ra'sil Aqabah, dari puncak bukit Aqabah, bi anfadhi sautin, dengan suara yang sangat keras. Sungguh kata Ka'ab ibn Malik, tidak pernah aku mendengar suara lebih keras dari itu. Sehingga semua orang-orang yang di kemah-kemah semuanya mendengarkan suara itu. Kalimatnya, ya ahlal jabajib, halakum fi mudammam wassubah ma'ah, qad ijtama'u ala harbikum. Syaitan itu berkata, ya ahlal jabajib, wahai penduduk jabajib. Jabajib adalah tempat-tempat yang mereka singgahi di sana, di Aqabah, dinamakan juga dengan Jabajib. Wahai orang-orang yang di Jabajib, hal lakum fi Mudammam, apakah kalian mau tahu apa yang terjadi pada Mudammam? Astagfirullah. Astagfirullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syaitan tadi menjuluki Nabi Muhammad, diplesetkan menjadi Mudammam, kebalikannya Muhammad. Muhammad yang terpuji, Mudammam yang tercela. Astagfirullah, astagfirullah. Wassubah ma'ah, dan orang-orang yang keluar dari agama kalian bersamanya. Qad ijtama'u 'ala harbikum, mereka sudah berkumpul untuk menyerang kalian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi ketika suara itu terdengar menggema di Bukit Aqabah sampai ke semua di Arafah ketika mereka sedang di Mina, ketika mereka sedang wukuf di sana, kata Nabi, hadza azb azbul Aqabah, hadza ibnu Azyab, namanya Azb, julukannya Ibnul Azyab, setan yang di sana yang dijuluki dengan nama Azb Aqabah atau Ibnul Azyab. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irfadu atau irfadu ila rihalikum, kata Nabi, kembalilah kalian ke kemah-kemah kalian. Maka mereka pun bubar ke kemah-kemah mereka. Faqala lahul Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, ketika itu berkatalah Abbas ibn Ubadah ibn Nadlah, jangan tertukar dengan Abbas ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang berbicara sebelum terjadinya baiat. Kalau kalian mau sungguh-sungguh, silakan berbaiatlah. Tetapi kalau enggak sungguh-sungguh, kalian akan berkhianat, lebih baik sekarang kalian lepaskan. Ternyata ada Abbas lain dari kalangan mereka, kalangan Ansar, yang berbicara hampir sama yang tadi sudah kita singgung. Berkata, wallahi alladhi ba'athaka bil haqq, demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, in syi'ta lanamilanna 'ala ahli mina wadan bi asyafina ya Rasulullah, sungguh demi Allah, kalau perlu dan kalau engkau izinkan, besok kita akan serang mereka dengan pedang-pedang kami, kami tidak takut. Masyaallah, berani, suja'. Faqala Rasulullah sallallahu, maka Nabi menjawab, lam nu'mar, kami belum diperintah. Kaum Ansar sudah siap, kapan disuruh untuk menyerang, serang. Tetapi Nabi menjawab, lam nu'mar bidzalik, kami belum diperintah. Walakin irji'u ila rihalikum, tetapi perintahku sekarang, pulanglah kalian ke negeri kalian, ke tempat-tempat kalian. Faraja'na ila madaji'ina, maka kami pun pulang ke kemah-kemah kami dan kami kembali tidur di tempat-tempat tidur kami. Fanimna 'alaiha hatta asbahna, sampai pagi harinya. Falamma asbahna ghadat 'alaina jullut Quraisy, ketika pagi harinya datang kepada kami semua tokoh-tokoh Quraisy karena mendengar suara syaitan tadi. Faqalu, mereka bertanya, ya ma'syaral Khazraj, wahai suku Khazraj, innahu qad balagana annakum qad ji'tum ila sahibina, al tastakhrijunahu min baini adhurina, wahai kaum Khazraj, kami mendengar bahwa kalian telah mendatangi orang kami, maksudnya Muhammad SAW, dan kalian telah bertemu dengannya, tolong keluarkan di antara kalian siapa yang habis bertemu dia, keluar dari antara kalian yang katanya tubayyi'unahu 'ala harbina, yang kalian berbaiat dengannya untuk memerangi kami. Wa innahu wallahi ma min hayyin hadza tastakhrijunahu, katakan ma min hayyin min al-'arab abghadha ilaina min an tanshibal harbu bainana wa bainakum minkum. Kata Quraisy, sungguh demi Allah, tidak ada satu suku pun dari kalangan Arab yang lebih kami benci kalau kami sampai berperang dengannya daripada kalian. Artinya kami sungguhnya enggak ingin berperang dengan kalian. Keluarkan siapa orang-orang yang sudah bertemu dengan Muhammad dan berbaiat dengannya. Fanba'atha min hunaka min musyriki qaumina, tiba-tiba yang menjawab justru musyrikin yang tidak tahu apa-apa. Dari tokoh Khazraj yang menjawab dengan sumpah lagi, yahlifun wallahi ma kana min hadza syai, demi Allah tidak terjadi apa-apa di tengah-tengah kami, tidak ada apa. Qala wa ma alimnahu, kami tidak tahu dan kami tidak pernah lihat apapun. Wa qad sadaqu wa lam ya'lamuhu, dan orang-orang itu jujur, memang dia tidak lihat apapun dan tidak tahu apapun. Qala wa ba'duna yandur ila ba'd, sedangkan kami yang habis baiat semalam saling memandang. Tidak disuruh menjawab, ya salah sendiri. Enggak ada. Kami tidak melihat apapun dan tidak terjadi pada kami. Wallahi ma alimnahu, kami tidak tahu sama sekali. Wa nafar an-nas min Mina fattanattashal qaum. Ketika mereka pulang dari Mina, orang-orang Quraisy kembali meneliti lagi. Tidak mungkin berita ini pasti benar. Maka mereka berupaya kembali untuk mencari, dan ternyata benar terjadi. Maka dicegatlah para sahabat, dan tertangkap dua sahabat oleh mereka. Yang satu sudah tua, yang satu masih muda. Yang tua ini dilepas. Yang tua ini dilepas, yang muda dipukul oleh mereka, disiksa sampai mau mengaku apa yang sudah kalian lakukan semalam dan apa sumpah yang kalian sumpahkan, yang kalian bai'atkan kepadanya. Qala fatanattashal qaumul khabar fawajadu qad kan. Ketika mereka mencari berita lagi, ternyata benar terjadi. Maka dicarilah kaum tersebut, fa'adraku Sa'd ibn Ubadah bi'adakhir. Yang tertangkap satunya bernama Sa'd ibn Ubadah dan Mundhir ibn Amr. Kilahuma kana naqiban. Kebetulan kedua-duanya naqib, pemimpin kaumnya. Fa'ammal Mundhir fa'ajazal qaum. Adapun Mundhir yang lebih tua di antara keduanya. Wa amat Sa'd fa'akhadhu. Adapun Sa'd yang ditangkap. Farabatu yadayhi ila unuqih. Diikat tangannya ke lehernya. Binis'i rahlihi. Dengan tali dari kudanya atau dari untanya. Ada tali temalinya dilepas untuk pengikatnya. Tsumma aqbalu bihi hatta dakhulu Makkah. Kemudian diseret sampai ke Makkah. Yadribunahu. Mereka pukuli dia. Wa yadribunahu bi jummatihi. Ditarik rambutnya. Diseret rambutnya. Wa kana da sya'rin kathir. Dan dia memang memiliki rambut yang panjang. Dipukuli, diseret rambutnya dan seterusnya. Qala Sa'ad fa wallahi inni la fi aydihim id tala'a alayya nafarun min Quraisy. Sungguh demi Allah, aku terus disiksa seperti itu sampai datang beberapa tokoh-tokoh Quraisy. Di antara mereka ada yang wajahnya putih kemerah-merahan. Ganteng. Abyad. Syamsa' hulwu minar rijal. Mukanya seperti muka orang baik. Faqultu fi nafsi, aku katakan pada diriku, in yaku 'inda ahadin min al-qaumi khair fa 'inda hadha. Kalau ada kebaikan pada mereka, niscaya pada orang ini. Falamma dana minni, ketika sudah mendekat kepadaku, rafa'a yadahu falakamani lakmatan syadidah. Ternyata orang itu ketika sudah dekat kepadaku, dia langsung menempeleng aku dengan keras, sekeras-kerasnya. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata, wallahi ma indahum min khair, demi Allah tidak ada pada mereka kebaikan sedikit pun. Yang diharapkan baik ternyata tidak baik. Masih ingat siapa yang katanya ganteng wajahnya putih kemerah-merahan dari kalangan musyrikin yang jahat? Nah, Abu Jahal. Ketika Rasulullah SAW di belakangnya ada orang yang menyatakan jangan percaya padanya, disebutkan dengan riwayat, dalam riwayat sama, wadhi'ul wajh, wajahnya bagus, elok, parasnya dan seterusnya. Maka barakallahu fikum, wajah tidak ngaruh. Innallaha la yandur ila suwarikum wa alwanikum. Allah tidak melihat wajah kalian, Allah tidak melihat warna kulit kalian. Walakin yandur ila qulubikum. Allah melihat hati-hati kalian. Tidak mesti kalau orangnya kayaknya baik berarti dia orang yang mukmin shadiq, belum tentu. Demikian pula kalau mukanya sebaliknya, jelek, hitam, kasar, sepertinya bengis, bisa jadi dia adalah orang yang baik, saleh, mukmin taqi. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.